Tama. Panggilku Ultraman Kosmos karena ku santai. Walau kalian semua mau membantai. Cukup pakai satu jurus, call it Rukiah. Tak perlu repot, ku berubah jadi merah. Tadinya mau panggil basis tapi enggak perlu, karena satu-satu aja belum mampu. Enggak perlu pakai taruh, enggak perlu panggil gaya. Gue kece dari lahir, ya wajar banyak gaya. Ultraman dan Belial, semua jadi satu. Semuanya bersatu terinstal di tubuhku. Enggak pakai keris, tapi ku bawa linggis. Bismillah buka toko, semoga laris manis. Ultraman Cosmos episode 18. Monsternya Renki, arwah baper pemalas. Masa diledakin kuburannya dia marah. Sampai sok mau hancurkan satu isi kota. Nonton rada Krishna bikin murka, Mas Abima lagi susah. Krishna malah ngebucin sama Rada. Anjir bisa bikin kayak gini. Jemput gua lebat, enggak disiram alkohol. Tolong ambilkan wipol buat ngocok kontol.